السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa televisi Roja dan para pendengar radio Roja dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh nikmat Allah sangat banyak, nikmat Allah sangat besar kepada kita semuanya. Maka marilah kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mensyukuri berbagai nikmatnya kepada kita, dan dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, sehingga dengan demikian kita mendapatkan dengan seizin Allah rahmat dan kasih sayangnya. Karena tiada harapan kecuali harapan yang kita tumpukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV dan radio Roja dimanapun anda berada, alhamdulillah pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana pembahasan kita masih pada kitab Al-Libas, yakni kumpulan bahasan berkaitan dengan adab-adab berpakaian. Dan sampai pada bab tahrimi libasil harir, bab tentang larangan atau diharamkannya memakai atau mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra. Dan hadis terakhir yang kita bahas adalah yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah." Barang siapa yang memakai pakaian yang terbuat dari sutra di dunia ini, maka dia tidak akan memakainya di akhirat kelak. Hadis muttafaqun alaih, keluaran Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya. Kemudian juga hadis-hadis yang lain yang akan kita bahas pada kesempatan yang baik ini, yang menunjukkan diharamkannya bagi laki-laki dari umat ini memakai sutra dan memakai perhiasan yang terbuat dari emas, entah itu cincin atau mungkin gelang atau kancing misalnya, ya atau yang lainnya yang biasa dipakai oleh kaum laki-laki. Nah, ini semuanya adalah haram hukumnya, ya, yaitu terutama adalah yang dimaksud tadi emas, ya, atau juga mungkin jam tangan yang terbuat dari emas, ya, atau campuran emas. Ini semua bagian dari yang dilarang bagi laki-laki dari umat ini. Nah, hadis yang akan kita bahas adalah lanjutan dari hadis sebelumnya, dari bab tentang diharamkannya memakai harir atau sutra bagi kaum laki-laki. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Wa an Aliin radhiyallahu anhu qaal. Dan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama akhadha hariran faja'alahu fi yaminihi wa dhahaban faja'alahu fi shimalihi thumma qaal inna hadhaini haramun ala dhukuri ummati. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil yakni sehelai kain yang terbuat dari sutra, yakni sehelai atau selembar kain sutra. Faja'alahu fi yaminih, lalu beliau menjadikan kain sutra itu di tangan kanannya. Wa dhahaban, dan beliau juga mengambil emas, dan beliau jadikan emas itu di tangan kirinya. Thumma qal, lalu kemudian beliau bersabda, inna hadhaini haramun ala dhukuri ummati, sesungguhnya kedua benda ini yaitu sutra dan emas adalah haram bagi kaum laki-laki dari umat ini. Hadis riwayat Imam Abu Daud, kata Imam An-Nawawi bi isnadin hasanin, dan sanad yang baik. Jadi hadis ini adalah termasuk golongan hadis-hadis yang sahih. Kemudian juga lanjutan dari hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, kata beliau, wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hurrima libasul hariri wadh-dhahabi ala dhukuri ummati wa uhilla liinathihim. Hurrima, diharamkan mengenakan sutra dan emas terhadap kaum laki-laki dari umatku. Wa uhilla li inathihim, dan dihalalkan untuk para wanita mereka. Jadi hadis ini hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadithun hasanun sahih. Nah hadis ini, ya, dua hadis ini menjelaskan kepada kita, hadis Ali bin Abi Thalib dan hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhuma yang baru kita dengar, ini menjelaskan kepada kita tentang hukum mengenakan atau memakai pakaian yang terbuat dari sutra dan juga hukum mengenakan emas adalah haram, ya, haram bagi laki-laki dari umat ini. Adapun bagi wanita mereka maka tidak mengapa. Jadi jelas bahwa emas dan sutra adalah sesuatu yang diharamkan bagi laki-laki umat ini dan dibolehkan untuk para wanita mereka. Kemudian larangan di sini tentu adalah larangan yang bersifat haram, bukan makruh. Ya, dan ini adalah merupakan kesepakatan para ulama-ulama kaum muslimin tentang artinya masalah diharamkannya memakai emas bagi laki-laki. Bagi wanita boleh. Adapun masalah sutra nanti akan dibahas oleh Imam An-Nawawi, yaitu khusus untuk orang yang terkena penyakit, akan dibahas oleh beliau pada bab-bab yang berikut ini. Kemudian kata An-Nawawi rahimahullah, wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qaal, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu beliau berkata, nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk minum ya, dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wa anna kula fiha, kami pun dilarang makan, ya, dengan menggunakan piring atau benda bejana yang dibuat dari emas dan perak. Wa an lubsil hariri wad dibaj, dan kami juga dilarang mengenakan sutra, ya, harir dan dibaj. Dibaj salah satu jenis sutra. Wa anna jilisa alaihi, dan kami pun dilarang duduk di atas kain sutra. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Nah, hadis ini, hadis Utsaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, jelas mengatakan tentang masalah makan dan minum dengan mengenakan bejana yang terbuat dari emas dan perak, ini hukumnya adalah dilarang, ya, bagi laki-laki dan wanita. Ya, kalau tadi pada hadis sebelumnya, hadis Ali bin Abi Thalib, hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhuma, itu jelas melarang, mengharamkan bagi laki-laki dari umat ini untuk mengenakan sutra dan memakai emas. Ya. Adapun dalam hal berkaitan dengan makan, ya, itu tidak hanya, atau makan dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak, itu adalah untuk semua umat ini. Laki-laki dan wanita tidak dibolehkan makan dan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan yang terbuat dari perak. Ya, adapun pakaian, bagi wanita umat ini dibolehkan memakai sutra. Kemudian pula bagi mereka dibolehkan memakai perhiasan terbuat dari emas. Dan juga di sini menjelaskan kepada kita tentang dilarangnya bagi laki-laki duduk di atas sutra. Ya. Bahkan nanti akan ada hadis tentang larangan duduk di atas pelana yang terbuat dari sutra misalnya, atau kursi yang terbuat dari, yang di atasnya ada kain sutra. Ini pun termasuk hal-hal yang dilarang. Hal-hal yang dilarang. Disebutkan di sini tentang hadis ini, ya, bahwa Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala di dalam kitab Fathul Bari beliau mengatakan, "Alladhi yumna'u min al-julus 'alaihi huwa ma muni'a lubsuhu." Yang dilarang duduk, ya, di atasnya dari sutra itu, yaitu apa yang dilarang ketika dilarang memakainya. "Wa huwa ma suni'a min haririn sarfin au kana al-hariru fihi azyad min ghairihi." Artinya bahwa kita dilarang duduk di atas tempat yang di situ ada dialasi oleh kain sutra, yaitu dengan catatan bahwa benda yang kita duduki itu semua terbuat dari sutra. Nah, ini tidak boleh didudukinya. Ya, atau dalam pembuatannya bahan sutra itu lebih banyak, ya. Ya, lebih banyak dikandung oleh tempat duduk itu daripada bahan yang lainnya, ya, daripada bahan yang lainnya. Ini peringatan atau tambih, ya, penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Adapun memegang harir, ini memegang sutra, ada orang datang menunjukkan kain sutra pada kita, ya, kita misalnya memegangnya, kalau memegangnya tidak mengapa. Hal ini disebutkan dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Uhdiya lin-nabi sallallahu alaihi wasallam thawbun harir atau thawbu haririn." Pernah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dihadiahkan pakaian yang terbuat dari sutra. "Faja'alna nalmasuhu." Maka kami, kata Al-Bara bin Azib, jadi kami para sahabat, kami memegangnya, ya, karena halusnya kain tersebut. "Ya, wa nata'ajjabu minhu." Dan kami sangat mengagumi, ya, pakaian tersebut. "Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam," maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengomentari mereka, para sahabat yang terkagum ketika melihat hadiah tersebut yang terbuat dari sutra itu, maka Nabi SAW mengatakan, atajabuna min hadza, ya, atajabuna min hadza, atujibuna min hadza, apa kalian terkagum dengan melihat ini? Qulna na'am, kami mengatakan iya. Qal, maka beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, manadilu Sa'ad bin Mu'ad fil jannati khairun min hadza. Sapu tangan Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu di surga itu lebih baik dari kain ini, dari sutra ini. Jadi ini menunjukkan apa? Ada hukum tersendiri ketika Nabi SAW mengatakan hal ini, ya, dan beliau membolehkan para sahabat memegang sutra itu. Ini menunjukkan bahwa sutra itu tidak dilarang memegangnya, dan dia juga bukan barang yang najis, ya, bukan barang yang najis. Oleh karena itu, kalau misalnya ada seorang punya sutra, kemudian dia menjual kepada jadi wanita, ya, kemudian dia mengambil hasilnya dan dia menggunakan hasil jual beli sutra itu tidak mengapa, itu halal hukumnya, ya, halal hukumnya. Yang dilarang itu memakainya atau duduk di atasnya, ya. Itu yang dilarang. Adapun kalau seorang punya sutra kemudian dia jual dan dia tahu betul bahwa yang memakainya adalah para wanita dari umat ini, ya, maka dia mengambilnya dan itu halal jual belinya, karena sutra itu tidak najis, ya, sutra tidak najis. Karena mungkin ada yang bertanya, ya, bolehkah seorang makan dari hasil jualan sutra? Jawabannya boleh, ya, tidak dilarang. Baik, itu hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan memakai emas dan sutra bagi laki-laki dari umat ini. Kemudian bab yang berikutnya, bab 123, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, babu jawazi lubsil harir liman bihi hikkatun. Jadi bab pengecualian, bab dibolehkannya memakai sutra itu bagi orang yang ada penyakit gatal atau alergi, ya, karena dia alergi, dan insyaallah dengan memakai sutra itu menyembuhkan alerginya, ya, atau gatalnya, makanya dibolehkan. Ini pengecualian karena ada dalilnya. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini, qala rahimahullah an Anas radhiyallahu anhu qala, kata Imam An-Nawawi rahimahullah dari Anas, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liz-Zubair wa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma fi lubsil harir lihikkatin bihima. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan kepada Az-Zubair, Zubair bin Awam, dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma untuk mengenakan sutra karena ada alergi, ya, pada mereka, ya, ada alergi ini yang mengganggu kulit, gatal mengenai mereka berdua, maka dibolehkan maka itu, ya, ini untuk sebagai pengobatan. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan di dalam Sahih Muslim. Nah, al-hikkah itu salah satu jenis penyakit kulit, ya. Ya, sejenis penyakit kulit yang mengenai mereka. Ya. Ini al-hikkah. Adapun hadis ini yaitu menyebutkan, dan hikmah dari atau pelajaran yang diambil dari hadis ini, bahwa orang yang ada penyakit, ya, penyakit gatal pada kulitnya, dan misalnya dokter menganjurkan untuk memakai sutra sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, ya, maka itu tidak mengapa, ya, yang memakainya seperlunya. Kalau sudah sembuh, segera di dilepasnya. Ya, ini ada pengecualian, penghususan, dan ini merupakan keringanan yang diberikan oleh Islam kepada kaum muslimin. Ya, dan menunjukkan bahwa agama kita adalah agama yang mudah, agama yang tidak sulit. Dan para ulama juga menyebutkan bahwa memakai sutra untuk menangani penyakit gatal itu, kalau tidak ada lagi yang lainnya, kalau tidak ada obat yang lainnya, baru kemudian memakai sutra itu. Tapi kalau apalagi kita di zaman sekarang banyak obat, ya banyak juga, baik itu obat gosok atau obat minum, ya maka wallahu a'lam, selama masih ada obat yang lainnya, maka kita menggunakan itu, obat-obat tersebut itu lebih selamat daripada harus memakai sutra. Walaupun itu tidak mengapa bagi orang yang gatal atau kena penyakit gatal. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita, ya, dengan hadis yang lain bahwa inna dina yusrun, sesungguhnya Islam ini adalah agama yang mudah. Agama ini mudah, yakni memberikan peluang-peluang di saat memang dalam keadaan terdesak, ya, memberikan kelonggaran, ya, di saat terdesak, di saat darurat, ya, maka jangan kita mempersulit umat ini, ya, jangan kita mempersulit agama ini. Islam ini adalah dalam saat-saat tertentu, kondisi-kondisi tertentu memberikan keringanan, ya, kepada kita. Maka jangan kita menyempitkan agama Allah ini, ya. Sebagaimana pesan Nabi SAW kepada Mu'ad bin Jabal, kepada Abu Musa al-Ash'ari, ketika mereka pergi ke Yaman untuk berdakwah, yassira bashira wala tunaffira, yassira wala tu'assira, bashira wala tunaffira, permudahkanlah, jangan kamu mempersulit, ya. Berikanlah berita gembira, jangan kamu menjadikan orang lari dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kemudahan-kemudahan yang kita diberikan, ya, itu adalah Allah menyukai untuk digunakannya dalam kondisi-kondisi tertentu, ya. Maka ini satu hal yang patut kita pahami betul, ya, apalagi yang belajar agama Allah, yang belajar tentang maqasidus syariah, maksud-maksud dari syariat ini, ya, ini harus betul-betul bisa memberikan pencerahan kepada umat, ya. Ad-dinna dina yusrun, agama Allah ini mudah. Dalam kondisi tertentu Allah mempermudah mereka, ya. Rasulullah SAW mempermudah umat ini, maka jangan kita sulitkan umat ini, jangan kita menyulitkan umat ini, ya. Ini adalah agama yang memberikan kemudahan. Tetapi setelah terlepas dari satu keadaan yang memang darurat, kita kembali kepada kondisi semula. Kita kembali kepada kondisi semula, ya. Seorang misalnya suatu saat dia sakit, tidak mampu sholat dengan berdiri, maka dia silakan sholat sambil duduk. Tapi kalau sudah sembuh, dia bisa duduk berdiri, maka wajib dia sholat berdiri. Nah, ini yang menunjukkan tentang kemudahan yang Allah berikan kepada Islam, kepada kita semuanya, artinya kepada umat ini. Ya, karena apa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian, ya. Ini adalah hal yang patut kita pahami betul, apalagi dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam keadaan-keadaan tertentu, maka ambillah keringanan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian bab yang berikutnya, bab ke-124. Babun nahyi an iftirashi juludin numur warrukub alaiha. Bab ini khusus menjelaskan kepada kita tentang larangan, ya, menjadikan kulit macan, kulit macan yang sudah disamak, ya, sebagai tempat duduk, ya, atau sebagai misalnya untuk naik di kendaraan, jadi pelana, pelana kuda atau pelana unta misalnya, ya, ini tidak dibolehkan. Jadi pembahasan yang akan disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu bab larangan, ya, menjadikan kulit numur, kulit macan, ya, dan duduk di atasnya, atau menjadikan sebagai pelana, yang seorang duduk di atas pelana yang terbuat yang dilapisi oleh kulit macan tersebut. Tentu ini juga bisa dikiaskan dengan kendaraan-kendaraan kita di zaman ini. Kalau ada kendaraan yang menggunakan misalnya tempat duduknya dari kulit macan, ya, ini pun termasuk hal yang dilarang. Jadi hadis ini bukan hadis sekedar di zaman dulu saja, tidak. Tapi dia juga mengikuti, ya, kalau itu ada dan sebab-sebabnya ada di zaman kita ini, maka larangan ini berlanjut, ya. Maka larangan ini berlanjut karena Islam adalah agama yang Allah turunkan untuk semua zaman setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kapan dan dimanapun, ya, Islam itu berlaku. Hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, yang pertama adalah hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Qala An-Nawawi rahimahullah. An-Nawawi rahimahullah berkata, "An Muawiyah radhiyallahu anhu qala." Dari Muawiyah radhiyallahu anhu beliau berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tarkabu al-khazza walan nimar." La tarkabu al-khazza walan nimar. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan juga yang lainnya dengan sanad yang baik, ya, bahkan sebagian ulama mengatakan dengan sanad yang sahih. Al-khaz artinya al-harir. Ya, khaz itu artinya sutra. Dan mungkin sekali jenis sutra yang lainnya, sama dengan dibaj, itu juga jenis sutra. Al-khaz itu sutra, al-harir itu sutra, ya. Namun kemungkinan besar, ya, yakni itu jenis-jenis yang berbeda. Tapi intinya bahwa dia terbuat dari sutra. Jadi Nabi SAW mengatakan, "La tarkabul khazza," jangan kamu menaiki, ya. Jadi menjadikan tempat duduk kendaraan itu al-khaz, yaitu al-harir, sutra. Walan nimar, demikian pula menjadikan tempat duduk kendaraan itu dari kulit macan. Ya. Maka para ulama menyebutkan di sini, yaitu diharamkannya menjadikan pelana, ya, yang terbuat dari harir, dari sutra, demikian pula yang terbuat dari kulit macan, ya. Karena ini adalah perilaku orang-orang yang melampaui batas dalam kesenangan-kesenangan duniawi, ya, sehingga menjadikan mereka lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu Allah melarang, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita menyerupai pola hidup mereka. Ya, orang-orang yang bergelimang dan harta, yang mana harta itu menjadikan mereka lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim mengingatkan kepada kaum mukminin, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah," janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian menjadikan kalian lalai dari mengingat Allah. "Waman yaf'al dzalika faulaika humul khasirun," dan barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Ya, jadi kita pun dilarang menyerupai pola hidup orang-orang yang melampaui batas di dalam harta mereka, yang menunjukkan kekayaan dan kesombongan mereka sehingga melalaikan mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Umat ini diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk apa? Hidup sederhana. Ya, al-fadzadatu minal iman. Kata Nabi SAW, al-fadzadatu minal iman, pola hidup sederhana itu adalah bagian dari iman. Ini yang diajarkan oleh Islam. Walaupun seorang itu kaya raya, punya harta banyak, punya uang triliunan, ya, tapi tetap diperintahkan untuk apa? Pola hidup sederhana. Tetap berpola hidup sederhana. Hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi al-Mulayh an abihi radhiyallahu anhu, dari Abu Mulayh, dari ayahnya radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an juludis siba. Rasulullah sallallahu melarang dari menggunakan yakni juludis siba, kulit binatang-binatang buas. Ya, hadis riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Ya, jadi hadis ini juga memberikan kepada kita gambaran tentang tidak dibolehkannya menjadikan kulit-kulit binatang buas itu sebagai tempat untuk duduk di atasnya, termasuk pelana, pelana unta, pelana kuda, atau tempat duduk kendaraan, ya, tempat duduk kendaraan zaman kita sekarang ini. Ini semua termasuk yang dilarang. Dan ini juga sama dengan sebelumnya, yaitu karena hal tersebut mengandung apa? Menyerupai pola hidup orang-orang yang melampaui batas dengan kekayaan-kekayaan mereka. Mereka bermegah-megahan, mereka lupa kepada Allah, lalai kepada Allah karena kekayaan yang mereka miliki. Na'udzubillahi min dhalik. Bab yang berikutnya, babu ma yaqulu idza labitha thauban jadidan. Bab tentang apa yang diucapkan oleh seorang kalau dia memakai pakaian yang baru. Seorang baru jahit baju atau celana, kemudian dia pakai. Apa yang dia baca ketika memakainya? Seorang ya juga mendapat pakaian baru, ya, walaupun tidak dengan jahit, tapi ada orang memberi hadiah atau dia beli di toko pakaian jadi, pakaian yang untuk dipakainya. Maka ketika memakai pakaian baru itu ada doanya. Ini bab yang akan dibahas oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Itu bab yang ke-125. Babu ma yaqulu idza labisa thauban jadidan. Bab tentang apa yang diucapkan oleh seorang kalau dia memakai pakaian yang baru. Qala rahimahullah ta'ala an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stajadda thauban sammahu bismihi. Idza stajadda thauban sammahu bismihi imamatan au qamisan au ridaan, yaqul Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Hadis riwayat Imam Abi Daud, At-Tirmidzi, dan Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis yang baik sanadnya dan hadis ini termasuk hadis yang sahih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada pakaian yang baru, entah itu sorban atau gamis atau kain yang menutupi tubuh beliau, beliau memberi nama setiap pakaian itu. Ya, ini termasuk sunnah yang boleh dikatakan ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya, apalagi zaman sekarang ini banyak pakaian. Ya, jadi beliau menyebutkan nama-nama pakaian itu, memberi nama, sammahu bismihi. Beliau menyebut nama pakaian yang baru itu, baik itu sorban ataupun gamis ataupun rida. Ya, yani rida semacam selimut atau kain yang menutupi ya tubuh seseorang. Ketika beliau memakainya, ya, pakaian baru tersebut, jadi selain beliau memberi nama, juga ketika awal memakai pakaian-pakaian baru itu, beliau berdoa, Allahumma lakal hamd, ya Allah segala puji hanya milikmu. Ya, ya Allah segala puji hanya milikmu. Anta kasautani, Engkaulah yang memberikan aku pakaian. As'aluka khairahu. Aku mohon kepada engkau ya Allah, kebaikan pakaian yang baru ini yang kau berikan padaku. Wa khairu ma suni alahu. Dan aku mohon kebaikan ya ketika dibuat pakaian ini sehingga ketika dipakai juga ada kebaikan. Wa a'udzu bika min syarrihi. Dan aku mohon perlindungan kepada engkau ya Allah dari keburukan pakaian ini. Wa syarr ma suni alahu. Dan dari keburukan terbuatnya pakaian ini. Ya, kadang-kadang bisa disalahgunakan. Seorang pakai pakaian baru untuk menyombongkan diri. Ini jelek namanya. Ini syarnya pakaian itu. Karena menjadikan seorang itu sombong dan angkuh karena pakaian barunya. Ya. Jadi ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang memakai pakaian yang baru, Allahumma lakal hamdu. Allahumma lakal hamd. Ya Allah, segala puji hanya milikmu. Seorang mukmin dia mengakui bahwa dia tidak memiliki apa-apa. Makanya kadang-kadang kita ini perlu merenungkan. Tatkala kita telah mendapatkan satu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Entah nikmat harta, kekayaan, atau ilmu, ya, atau yang lainnya. Ya. Coba kita bayangkan dan kita ingat tatkala kita dilahirkan oleh ibu kita dalam keadaan telanjang tidak membawa sehelai benang pun dalam tubuh kita, ya. Dalam keadaan lemah, alhamdulillah Allah memberikan kasih sayang kepada manusia, kepada ibu untuk menyayangi anaknya sehingga kita dipelihara oleh mereka, ya, kita disayangi oleh mereka. Yang mana kita lahir di dunia ini tidak ada apa-apa, ya. Kemudian Allah berikan pada kita. Kemudian kita memiliki ini dan itu. Memiliki rumah, pakaian yang bagus, ilmu yang banyak misalnya, ya. Dan yang lainnya dari apa yang kita miliki. Coba ingat ketika kita itu lahir di muka bumi ini sehingga seorang tidak perlu tidak akan sombong dan angkuh dan apa yang dimilikinya, ya. Sehingga seorang tidak menyombongkan dirinya dan apa yang dimilikinya. Dia mengingat ketika dia lahir, ya, dalam keadaan telanjang tidak mempunyai apa-apa. Kemudian Allah berikan rezeki kepadanya, memberikan kedudukan kepadanya, memberikan harta kepadanya, memberikan ilmu kepadanya. Maka janganlah takabur, ya. Wallahi sifat takabur ini dibenci oleh Allah dan dibenci oleh manusia. Dibenci oleh Allah dan dibenci oleh manusia. Setiap kita ada muncul, ya, rasa kibir kembali pada Allah Ta'ala. Ingat diri kita ketika lahir, lahir dengan telanjang, tidak punya apa-apa. Kemudian kita memiliki sesuatu yang kita miliki, entah itu harta atau yang lainnya, ya, atau ilmu, ya. Maka jangan kibir, jangan sombong. Ya, kibir itu adalah menolak al-haq, menolak kebenaran setelah datang kebenaran itu. Dan kibir itu adalah meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, tidak menganggap orang lain, ya. Maka ini satu hal yang perlu direnungkan oleh setiap jiwa, setiap orang muslim muslimah, renungkan akan nikmat Allah Ta'ala, ya. Sehingga kita tahu diri kita ini siapa, ya. Bercerminlah pada diri kita, ya. Lihat kita dulu seperti apa dan sekarang seperti apa, supaya kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala menegaskan kepada kita, ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang ada pada kalian, maka semua itu dari Allah. Ya. Bukan dari diri kita, tapi semua itu nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang mengetahui dirinya. Banyak manusia tidak tahu diri. Ya. Banyak manusia tidak mengetahui dirinya. Ketika diberikan nikmat oleh Allah, entah apapun yang dimilikinya, kemudian menyombongkan diri, tidak menoleh orang lain, tidak menyapa orang lain, menganggap diri paling hebat, diri yang paling tinggi, subhanallah, na'udzubillahi min dalik. Wallahi sifat yang dimurkai. Allah murka orang-orang demikian. Dan Allah dan manusia pun murka kepada sifat tersebut. Ya. Tetapi sebaliknya, sifat yang menghiasi diri seseorang adalah tawadhu. Ya. Dan ini ketika Nabi SAW mengajarkan kepada kita, doa ketika mendapatkan pakaian dan mengembalikan segala pujian hanya untuk Allah, ini juga satu pendidikan tawadhu. Ya, satu pendidikan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita itu rendah hati, ya, tahu diri, ya, supaya tidak menyombongkan diri. Makanya orang yang tawadhu itu dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia karena tawadhu. Ya. Tidak ada kebaikan dalam sifat, ya, setelah seorang beriman pada Allah dan Rasulnya seperti sifat tawadhu. Sifat yang menghiasi diri seseorang, rendah hati, terutama kepada kaum muslimin, kaum mukminin yang mereka adalah hamba-hamba Allah yang beriman. Ya. Ini sifat yang mulia, yang seyogianya ada pada setiap orang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, yaitu tawadhu, lawan dari sifat kibir dan angkuh. Dan Nabi SAW berdoa, Allahumma lakal hamdu, ya Allah, segala pujian hanya milikmu. Anta kasautani, anta kasautanihi, engkaulah yang memberikan pakaian ini pada aku. Ya, semua itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, engkau yang memberikan pakaian ini kepada aku. Kemudian apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kebaikan pakaian itu. Ya, ya Allah, aku mohon kepada engkau kebaikan pakaian ini. Yani semoga pakaian ini bermanfaat untuk aku beribadah kepada engkau. Ya. Dan apa yang dibuat dalam pakaian ini juga, semoga dibuatnya semua itu mendatangkan kebaikan. Dan aku mohon perlindungan pada engkau ya Allah dari keburukan pakaian ini. Ya. Salah satunya adalah seorang dapat menyombongkan diri karena pakaiannya, merendahkan orang lain karena pakaian yang dimilikinya. Ini salah satu keburukan. Ya. Mungkin masih ada keburukan-keburukan yang lainnya. Maka Nabi SAW mengatakan, aku berlindung pada engkau ya Allah dari keburukan pakaian ini. Dan keburukan yang ketika pakaian ini dibuat, ya, ya, mengandung keburukan, itu aku berlindung semuanya dari itu. Aku berlindung kepada engkau. Nah, ini satu adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang, ya, adab berpakaian, ya. Maka dari itu hadis yang baru kita dengar ini tadi memberikan pelajaran kepada kita. Salah satunya adalah, atau diantara pelajaran-pelajaran itu, menyebut pakaian itu dengan namanya, ya, menyebut pakaian itu dengan namanya sebagaimana Nabi SAW disebutkan dalam hadis ini, sammahu bismihi. Ya, beliau menyebut, memberi nama kepada pakaian tersebut. Ya, kemudian ketika memakainya, kita dianjurkan untuk berdoa, ya, untuk membaca apa yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memakai pakaian yang baru. Kemudian yang kedua yang diambil dari hadis ini adalah seorang hendaknya senantiasa memuji Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua keadaan. Ketika dia diberi nikmat oleh Allah, dia bersyukur pada Allah. Bahkan ketika dia diuji oleh Allah pun, dia bersyukur pada Allah Ta'ala. Ya. Karena di balik ujian itu ada kebaikan, ada hikmah. Ya. Sehingga dia selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Imam Ibn Taymiyyah rahmatullah alaih, Syekhul Islam, beliau menyebutkan tentang 4 jenis manusia di dalam menghadapi suatu musibah, suatu takdir. Golongan yang pertama, yang murka kepada takdir Allah terhadap musibah menimpa dirinya, dia marah, dia tidak rela dengan musibah itu. Maka keluar kata-kata, terkadang ada kata yang haram, memaki-maki takdir, mengata-ngatai takdir, ya, atau mungkin dia melakukan perbuatan yang dilarang oleh Islam, ya, menempeleng pipinya, menjobek bajunya, memukul kepalanya ke tembok, ya, ini semua menunjukkan kemurkaan seseorang kepada takdir Allah Ta'ala. Maka balasan bagi orang ini adalah juga murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah pun murka dia, ya, karena dia murka kepada ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau dia bertobat pada Allah, dia menyesali perbuatannya, dia minta ampun pada Allah, dan dia tidak mengulangi perbuatan tersebut, maka Allah zat yang maha penerima taubat. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua dalam mensikapi takdir, yaitu ada orang yang dia tidak secara manusiawi, dia tidak menerima hal tersebut, tetapi dia menahan dirinya, ya, sehingga menahan dirinya itu menjadikan dia itu sabar, ya, dia sabar. Ya. Tapi sebetulnya ada gejolak dalam dirinya dengan musibah tersebut, tapi dia menahan dirinya dari berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dia menerima takdir itu dengan sabar. Ya, maka orang yang bersabar ini dia mendapat pahala. Ya, dia mendapat pahala. Tingkat yang ketiga, golongan yang berikutnya yang ketiga, ini lebih tinggi dari yang sebelumnya, yaitu golongan orang yang ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia ridha dengan ujian itu. Ridha itu lebih dari sekedar sabar. Ya. Karena ridha ini menjadikan dia itu lapang dada. Dia menerima ketetapan Allah dengan dada yang lapang. Karena dia yakin di balik musibah ini ada hikmah yang besar yang ditakdirkan atau yang ditetapkan oleh Allah untuknya. Maka dia ridha, lapang dadanya. Ya, menerima apa yang Allah tetapkan untuknya. Maka balasan bagi orang ini adalah juga ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia ridha dengan cobaan itu, Allah ridha kepadanya. Yang keempat, yang tertinggi, ya, dari empat golongan manusia dalam menghadapi takdir atau ketentuan Allah atau musibah yang menimpa dirinya, yaitu golongan orang-orang yang mensyukuri Allah subhanahu wa ta'ala dengan musibah, ujian yang menimpa diri mereka. Dia bersyukur. Dan ini derajatnya para anbiya, derajatnya orang-orang yang betul-betul yakin pada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya An-Nabi alaihi salatu wassalam, beliau itu kalau terkena musibah, diuji oleh Allah ta'ala di satu ujian, dan para sahabat mengetahui keadaan beliau, kemudian mereka bertanya, bagaimana keadaan anda wahai Rasulullah? Apa jawaban beliau? Alhamdulillah ala kulli hal. Yani aku senantiasa memuji Allah dalam semua keadaan. Senantiasa mensyukuri Allah dalam semua kondisi. Ini derajat tertinggi. Jadi orang yang murka, balasannya murka. Orang yang sabar, dapat pahala. Orang yang ridha, dapat ridha Allah. Dan orang yang bersyukur pada Allah Ta'ala dan musibah itu, tentu balasannya akan jauh lebih besar yang disiapkan oleh Allah Ta'ala untuk mereka. Jadi itu tentang sikap manusia atau macam-macam sikap manusia ketika menghadapi takdir Allah, ketentuan Allah yang menimpa dirinya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa setiap apa yang ada pada kita, semua itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah saya jelaskan tadi, ya. Kalau seorang menyombongkan diri, ya, melihat dirinya lebih dari yang lainnya, coba renungkan ketika dia dilahirkan, ya. Kemudian ingat keadaannya sekarang itu, ketika dia telah mendapatkan nikmat itu, apakah dia dengan sendirinya mendapatkan nikmat itu? Tidak, semua dari Allah Ta'ala, ya. Kemudian dia sampai kepada hal tersebut, juga ada orang-orang lain, ya, yang menjadi sebab dengan taufik dari Allah Ta'ala, menjadi sebab dia sampai kepada apa yang dia capai, ya. Maka dari itu janganlah, wallahi sifat sombong angku ini adalah sifat yang sangat hina, ya. Iblis laknatullah alaih dikeluarkan dari surga, ya, karena apa? Dilaknat oleh Allah karena sombong, karena angkuh, ya, karena keangkuhannya, tidak menerima kebenaran, merasa diri lebih, ya, keangkuhannya. Pertama, dia tidak menerima kebenaran. Dia tidak menerima kebenaran yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam. Padahal dia tahu yang memerintahkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak melakukannya. Dia menolak kebenaran itu. Maka dia dilaknat. Yang kedua, karena dia merasa dirinya lebih dari Adam. Masa, kata dia, aku sujud kepada benda atau makhluk ini yang aku ciptakan dari tanah, sedangkan aku diciptakan dari api. Ya, ini kesombongan, merendahkan orang lain, merendahkan orang lain. Ya, maka jangan heran ketika seorang ada rasa angkuh, rasa sombongnya, dibenci oleh manusia. Jangan kaget, jangan terkejut. Ya. Makanlah kesombonganmu, telanlah kesombonganmu, karena kesombongan tersebut. Ya, maka oleh karena itu, na'udzubillah min dzalik. Wallah, ada sifat yang sangat berbahaya. Kalau seorang mempunyai kibir dalam dirinya, harus segera dia hilangkan. Tawadhu, jadilah orang rendah hati, apalagi kepada sesama kaum mukminin. Ya, bisa jadi mereka yang direndahkan, yang diremehkan, yang dikecilkan, jauh lebih mulia dari orang yang sombong, yang angkuh, yang merendahkan mereka. Ya. Kalau kita renungkan demikian, maka ini akan mengendalikan diri seorang. Mengendalikan diri seorang dari kesombongan. Ketika dia berpikir, bisa jadi orang ini lebih mulia dari aku. Bisa jadi orang ini lebih duluan masuk surga dari aku. Maka dengan demikian akan menurunkan menghilangkan rasa sombong, rasa tinggi dalam dirinya daripada orang yang dia remehkan. Dan selalu berdoa pada Allah Ta'ala. Salah satu doa yang diajarkan kepada kita, yaitu doa pagi petang, salah satunya adalah agar kita berlindung pada Allah dari al-kibir, dari keangkuhan, ya, dari kesombongan. Ada kibar, ada kibir, dua riwayat. Dan ulama mengatakan min al-kibir, ya. Ada yang mengatakan min al-kibar, yani dari ketuaan yang sangat, ya, dari tua renta. Supaya seorang itu jangan mati, ya, ini di saat dia sudah tua renta sampai pikun, ya, itu minta perlindungan kepada Allah dari hal tersebut. Tapi riwayat yang lain menyebutkan bukan kibar, yaitu dari su'il kibir, yaitu keburukan, keangkuhan. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa dalam hal-hal yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini, ada yang mengandung kebaikan, ada yang mengandung keburukan. Bahkan pakaian, ada mengandung kebaikan, ada mengandung keburukan. Oleh karena itu Nabi SAW mohon meminta kebaikan dari pakaian yang diberikan Allah kepadanya, dan memohon perlindungan pada Allah dari keburukan yang ada pada pakaian tersebut. Ini menunjukkan bahwa memang ada hal-hal yang pada sesuatu itu ada buruknya, ada baiknya. Maka kita meminta kebaiknya dan kita menolak dari keburukannya. Ya, minta perlindungan pada Allah dari keburukannya. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa TV Roja, para pendengar TV, Radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis yang baru kita dengar, itu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kemudian bab yang berikutnya, babu istibab al-ibtida bil yamin fil libas. Ini insyaallah sudah dibahas bab ini. Itu bab yang ke-126, bab tentang dianjurkannya ketika memakai pakaian, ya. Itu dianjurkan mendahulukan ya bagian yang kanan, ya. Jadi masukkan tangan baju tangan kanan dulu, baru kemudian yang kiri, ya. Demikian pula ketika misalnya kita memakai sendal atau sepatu, dahulukan yang kanan, baru kemudian yang kiri. Dan ini sudah dibahas, ya, dalam beberapa pertemuan-pertemuan yang lalu. Baik, sekarang kita memasuki bab yang berikutnya sebagai mukaddimah sebelum tanya jawab insyaallah taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bagian keempat dari kitab ini, Kitabu Adabin Naum. Kitab yakni kumpulan bab-bab yang membahas tentang adab-adab tidur. Jadi ini juga untuk kesekian kalinya saya katakan dan saya ucapkan bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna, yang sudah mengajarkan kepada kita semua hal dari masalah yang paling besar, masalah tauhid, masalah akidah, sampai masalah yang paling kecil, sampai masalah masuk ke toilet, cara duduk ketika buang air, ya, itu semua sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Tinggal bagaimana kita mengamalkannya. Dan itu adalah bagian dari istilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajaran beliau, tuntunan beliau, termasuk dalam hal ini adalah adab-adab itu. Bagian dari sunnah atau tuntunan beliau. Jadi sunnah yang dimaksud di sini bukan apa yang dipahami oleh atau yang diistilahkan oleh ulama-ulama fikih, apabila dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa, tidak. Jadi maksudnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran beliau, tuntunan beliau secara universal, ya. Secara universal. Makanya ketika ada tiga orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum datang kepada istri atau sebagian dari istri beliau sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ibadah beliau? Ya. Bagaimana ibadah beliau? Sebagian ulama mengatakan pertanyaan yang mereka tanyakan tentang Nabi SAW itu, yaitu hal-hal yang sunnah yang beliau kerjakan di rumah, ya. Karena mereka tahu hal-hal yang wajib, seperti sholat lima waktu jelas wajib, puasa di bulan Ramadan jelas wajib, dan seterusnya. Tapi yang ditanyakan oleh mereka, sekelompok orang ini, tiga orang itu, adalah menanyakan hal-hal sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, maka mereka atau sebagian dari istri Nabi SAW itu menjelaskan bahwa Nabi SAW beliau adalah orang yang ini melakukan amalan-amalan, ya. Beliau sholat di malam hari, beliau juga apa namanya berpuasa dan berbuka, sholat di malam hari, juga tidur di malam hari, beliau mengumpuli istrinya, istri-istri beliau, ya. Jadi secara total dijelaskan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka mendengar apa yang dijelaskan oleh sebagian dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, maka mereka menganggap amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedikit. Tetapi kemudian mereka menyadari bahwa beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni dosanya oleh Allah, ya, yang terdahulu dan yang kemudian. Makanya kemudian mereka menyadari hal tersebut, sehingga mereka ingin mereka juga bisa melakukan amalan-amalan itu, ya, yang mereka anggap bisa lebih banyak dari apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga salah seorang di antara mereka mengatakan, aku ini akan berpuasa terus. Setelah mereka mendapat berita bahwa Nabi SAW kadang-kadang puasa, kadang-kadang dia beliau berbuka, ini tidak puasa, juga beliau di sholat malam hari, beliau sholat, juga beliau tidur, ya, beliau mengumpuli istri-istrinya, maka mereka menganggap itu sedikit, sehingga mereka ingin berbuat lebih banyak. Karena mereka yakin bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni dosanya. Ya, yang terdahulu dan yang kemudian. Dan beliau seorang rasul, seorang nabi, ya, yang jelas akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka ingin juga untuk meningkatkan ibadah mereka. Yang satu mengatakan, aku akan berpuasa sepanjang hari, ini sepanjang tahun. Tiada hari tanpa puasa. Ya. Yang satu mengatakan demikian. Puasa yang diinginkanlah puasa sunnah. Yang satu mengatakan, aku akan sholat di malam hari dan tidak akan tidur. Ya. Semua malamku aku gunakan untuk sholat. Yang satu mengatakan, aku tidak akan menikahi wanita. Karena dia menganggap bahwa jangan menikahi wanita mengganggu aktivitas ibadahnya. Nah, setelah mereka pergi, Nabi SAW balik, pulang ke rumah beliau. Apa yang diucapkan oleh orang-orang itu tadi didengar oleh sebagian istri beliau. Makanya sang istri menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tiga orang yang datang menanyakan tentang ibadahmu ya Rasulullah. Setelah dijelaskan, si yang satu mengatakan, aku akan berpuasa, yakni sepanjang tahun. Yang satu mengatakan, aku akan sholat di malam hari dan tidak akan tidur. Yang satu mengatakan, aku tidak akan menikahi wanita. Nah, ini benih-benih yang berbahaya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ya berita dari sebagian istri beliau tentang tiga orang itu tadi, maka beliau kemudian mengumpulkan para sahabat ya. Kemudian beliau mengatakan, aku mendengar ada orang-orang yang menyebut, walaupun beliau tidak menyebutkan nama-nama mereka, ada mengatakan bahwasanya dia akan berpuasa sepanjang tahun, tiada hari tanpa berpuasa. Yang satu lagi mengatakan bahwa dia akan sholat sepanjang malam, tiada malam kecuali diisi dengan sholat. Yang satu mengatakan bahwa dia tidak akan menikahi wanita. Maka beliau kemudian mengumandangkan pada umat ini, karena ini benih-benih yang berbahaya. Ya, sebelum merebak harus dibendung. Lalu beliau mengatakan, sesungguhnya aku adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kamu sekalian, dan aku adalah orang yang paling takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, beliau meletakkan dirinya dulu karena beliau adalah contoh teladan. Beliau adalah uswah hasanah. Maka beliau menyatakan hal ini untuk memposisikan dirinya supaya umatnya tahu tidak ada yang lebih dari beliau. Aku adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kamu sekalian, dan aku adalah orang yang paling bertakwa, paling takut pada Allah di antara kamu sekalian. Tetapi kata menang dengan sunnahku. Kata sunnah di sini para ulama menyebutkan artinya tuntunan pola hidupku. Tuntunan hidupku, pola hidupku. Barang siapa yang tidak mau mengikuti pola hidupku, maka dia bukan dari golonganku. Nah, ini sabda beliau, faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak menyukai sunnahku ya, maka dia bukan dari aku. Ini memberikan pengertian kepada kita dari kisah tadi itu, bahwa kita mempunyai kewajiban sebagai umat Nabi SAW, dan ini yang diajarkan oleh beliau, yaitu memberikan hak kepada setiap yang berhak. Allah mempunyai hak, berikan haknya Allah. Rasulullah SAW punya hak, kita berikan haknya Rasulullah SAW. Diri kita mempunyai hak, berikan diri, hak diri kita. Istri mempunyai hak, berikan haknya istri. Anak mempunyai hak, berikan haknya anak. Ya, sehingga hidup ini akan betul-betul sinergi semuanya, sejalan. Kita berikan hak masing-masing yang mempunyai hak. Dan inilah sunnah, tuntunan pola hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Islam adalah agama yang sempurna. Sunnah beliau, ajaran beliau, tuntunan beliau, pada siapa berpegang teguhnya, berpegang teguh pada yang akan selamat. Ya. Bukan sekedar salah satu bagian yang diambil, 10 bagian yang 9 bagian dibuang, hanya diambil 1/10. Tidak. Tapi semua Islam mengajarkan kita adab. Ikuti sunnah Nabi SAW dalam adab. Ya. Ikuti sunnah Nabi dalam adab, dalam akhlak. Tidak hanya akidah, tidak hanya manhaj, tidak hanya ibadah, tapi semua. Itulah totalitas Islam. Itu yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kalian dalam Islam secara utuh. Bukan mau milah-milih. Sesuai hawa nafsu kita, kita ambil. Yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, kita buang. Ya, tidak. Ya, itu bukan caranya Islam. Bukan caranya salaf. Ya, nambil yang diinginkan, buang yang tidak diinginkan. Ya, sampaikan yang diinginkan, disembunyikan yang tidak diinginkan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, maka mari kita masuk ke dalam Islam, ke dalam manhaj secara utuh, secara menyeluruh, semaksimal mungkin. Seorang berusaha. Ya, seorang berusaha semaksimal mungkin. Jadi Islam adalah agama yang sempurna. Dia telah mengatur segala sesuatu. Ya, dari yang paling besar sampai masalah yang kecil telah diatur oleh Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, ini menunjukkan bahwa semua aktivitas kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik maupun buruk, besar maupun kecil. Ini masalah akidah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Para siapa mengerjakan satu kebaikan, walaupun satu titik debu, dia akan melihatnya. Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Dan barang siapa mengerjakan satu keburukan, walaupun setitik dzarrah, dia akan juga melihatnya. Ya. Ini totalitas dalam Islam. Oleh karena itu, perbanyaklah kebaikan. Hentikanlah dari perbuatan yang buruk, walaupun itu kecil. Ya, demikian pula kebaikan. Perbanyaklah kebaikan, walaupun itu sedikit, walaupun itu kecil. Ini dapat sampaikan insyaAllah, kitab tentang adabun naum, adab-adab tidur, akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit insyaallah untuk pertanyaan. Aku qauli hadza wallahu taala a'lam. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi bahasan, nasihat berharga yang telah disampaikan. Ikhwatul Islam, untuk selanjutnya kita memasuki sesi interaktif untuk 10 menit ke depan. Silakan bisa Anda menelpon di 0218236543 atau pesan singkat ke 0819896543. Kami berikan kesempatan dari Anda menelpon terlebih dahulu. Silakan 0218236543. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Ini Ustaz, apa perbedaan amal baik sama amal banyak itu Ustaz? Amal baik dan amal banyak ya. Iya, mohon penjelasannya Ustaz. Baik, terima kasih Ibu. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Pertanyaannya tentang amal baik dan amal banyak. Kalau seorang bisa memadukan antara dua hal ini, dia melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan yang banyak, maka ini satu kemenangan yang besar. Ya. Satu kemenangan yang besar. Dengan catatan, dia memenuhi syarat diterimanya amal itu. Apa syarat diterimanya amal seseorang? Amal kebaikan seorang? Apa syarat diterimanya? Yang pertama adalah, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang ketika mengerjakannya dan dia seorang mukmin atau mukminah, dia mengerjakan amal tersebut betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu dia mengerjakannya sesuai dengan tuntunan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat diterimanya satu amal. Dan ini jika dua syarat ini ada pada satu amal, maka amal ini menjadi amal yang soleh. Ya. Selebihnya hanya terus berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah menerima amal itu. Karena bagaimanapun seorang, ketika dia beramal memenuhi dua syarat, syarat ikhlas karena Allah, mengikuti sunnah Nabi SAW, tapi dia harus tetap memohon pada Allah Ta'ala agar Allah menerima amal tersebut. Jangan lalai, ya, jangan terperdaya dengan apa yang telah dia lakukan. Karena apabila kita mencermati para anbiya, para nabi, para rasul, yang mana tentu kita yakin mereka adalah orang-orang yang melakukan amal itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Meskipun demikian, mereka terus berdoa minta kepada Allah Ta'ala agar Allah menerima amal ibadah mereka. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap pagi beliau setelah sholat subuh, beliau selalu berdoa, memohon tiga perkara. Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Ya Allah, aku mohon pada engkau ilmu yang bermanfaat, amal yang rizki yang baik, dan amal yang dikabulkan, amal yang diterima. Itu Nabi. Ya. Apalagi kita sebagai manusia biasa. Maka jangan pernah seorang merasa dia telah berjasa pada Islam. Dan amal yang dia lakukan, ibadah yang dia lakukan, berarti dia telah berbuat sesuatu untuk Islam. Tidak. Ya, tapi hendaknya ada rasa khawatir. Kalau amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, terus dia tingkatkan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian salaf, sebagian sahabat, ada satu riwayat menyebutkan Abu Darda radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Seandainya ada satu salatku yang aku tahu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu Abu Darda radhiyallahu an, ya. Ini menjual rasa takutnya mereka. Ya. Jadi amal baik itu kalau berkualitas, walaupun sedikit berkualitas, itu satu kebaikan. Lebih dari itu lagi, kalau seorang mengerjakan satu amal berkualitas dan banyak, karena amal ibadah dalam Islam ini banyak peluang-peluang kebaikan, ya, selain yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, banyak amalan-amalan sunnah. Ada puasa sunnah, ada sholat-sholat sunnah, ya, ada sedekah-sedekah yang dia bersifat sunnah, selain dari zakat yang merupakan kewajiban, ya, dan amal-amal yang lainnya. Maka dari itu dengan banyaknya amal-amal kebaikan yang diberikan, yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, ini menunjukkan satu kemudahan yang Allah berikan kepada kita, rahmat dari Allah Ta'ala. Kadang ada orang yang tidak bisa puasa Daud, ya, sehari puasa sehari berbuka, sehari puasa sehari berbuka, silakan dia memilih puasa yang lainnya, puasa Senin Kamis. Tidak bisa puasa Senin Kamis, ya, tidak mampu atau karena suatu hal, maka ambil puasa 3 hari setiap bulan, ya, 13, 14, 15, dan seterusnya. Sholat pun demikian. Selain sholat yang wajib, ada sholat-sholat sunnah, ada sholat-sholat sunnah rawatib, ada sholat sunnah duha, ada sholat tahajud, ada sholat witir, ya. Jadi itu nikmat-nikmat Allah berikan pada kita berupa peluang-peluang amal kebaikan selain yang wajib, yaitu amal-amal yang sunnah itu. Ada baca Al-Quran, ada zikir, ya. Berzikir pada Allah, ini semua amal kebaikan. Ada sedekah. Maka dari itu, kalau seorang bisa mengerjakan, yakni betul-betul ikhlas karena Allah, dan jenis amal yang dilakukan itu banyak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka itulah kemenangan yang besar. Ya, itulah kemenangan yang besar. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz telah sampai kepada kami tentang larangan bagi laki-laki untuk mengenakan sutra dan emas. Lalu bagaimanakah hukumnya jika ada sebagian muslim yang berjual beli emas dan sutra kemudian dikonsumsi atau dipakai oleh pria, apakah si penjual berdosa dalam hal ini? Mohon penjelasan dan nasihatnya jazakallahu khairan ya Ustaz. Baik, yang pertama dalam hal ini hendaknya seorang itu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang tahu bahwasanya emas itu akan dipakai oleh seorang laki-laki, ya, maka hendaknya dia bertakwa pada Allah Ta'ala. Walaupun memang sebetulnya itu urusan orang itu, tapi tetap saja bagaimana mungkin dia bisa ingatkan, ya, kepada orang tersebut, ya. Kemudian juga yang berikutnya, dalam kondisi demikian kita, seorang itu diuji oleh Allah Ta'ala, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan perdagangannya, ya. Apakah dia siap misalnya benda-benda emas yang untuk digunakan oleh laki-laki, berarti dia juga telah membuka peluang. Membuka peluang untuk mereka. Oleh karena itu kembali kepada ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertakwa Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Orang yang bertakwa pasti Allah akan memberikan jalan keluar, ya, kepada orang yang bertakwa tersebut. Jangan kita khawatir dengan rezeki. Nah, jangan kita khawatir dengan rezeki yang sudah Allah jamin pada kita. Maka orang yang demikian yang punya perniagaan seperti itu, ya, seyogianya sebaiknya dia misalnya hanya menyiapkan untuk wanita saja. Jadi barang benda-benda emas itu, dari perhiasan-perhiasan itu, hanya khusus untuk wanita. Sehingga ini salah satu paling tidak dia sudah menutup satu pintu, pintu keburukan. Ya, dan tidak usah khawatir, Allah pasti akan memberikan yang terbaik, bahkan bisa jadi lebih dari apa yang dia inginkan, karena dia mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu taala a'lam. Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustadz. Dan karena waktu yang terbatas, ada begitu banyak pertanyaan, namun pertanyaan tadi adalah yang terakhir untuk di kesempatan sesi interaktif ini. Dan barangkali ada ikhtitam atau kesimpulan akhir yang akan Ustadz sampaikan, kami persilahkan. Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar TV dan Radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya, dan marilah kita terus meningkatkan iman kita dan amal-amal kebaikan, meningkatkan ilmu kita dengan terus belajar dan bertanya dan menghadiri majlis-majlis ilmu yang bermanfaat, dan juga istiqomah di atas jalan yang hak, di atas jalan yang benar, dengan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, ya apalagi di zaman yang banyak fitnah ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hati aku di atas agamamu. Ya, dalam satu riwayat, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatika, wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati aku agar senantiasa yakni taat kepada engkau. Ini doa yang diriwayatkan kedua-duanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan doa ini sangat ya kita butuhkan untuk membacanya pada setiap kesempatan. Apalagi kita dalam hidup di zaman yang banyak ujiannya, banyak fitnahnya, banyak godaannya, banyak syubhatnya, dan banyak syahwatnya. Ya, ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan kami haturkan jazakumullah khairan kepada semua pemirsa dewan pula Kru Roja yang ada di Jakarta. Jazakumullah khairan. Aku qouli hadza, lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.